bersama Emma Fernandia Sakura. Iha. Bersama saya kembali, spesial buat yang rewes lagu ya. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu. Dalam hidup dan matiku, hanya kaulah yang kutuju. Teringat janjiku padamu, buat Manin. Buat teman-teman. siang kali ini kita coba.